Widi Arjuna Kade. Mari kotang guys. Kotang yuk, kotang yuk. Sayang. Dalam sayang. Aide saja di situ. Nyapa? Gue milih sopo. Allah. Sing romantis lo. Debian wes tak tukok ke ujo tali. Sako tangi. Asa ikine lako ilang. Sa selirane. Lungo menyang endi tanpa Bali kowe karo aku iki Tadian regane 6000 kuwi wujud tak tresnani Jare kowe tresno aku lakok melayu tapi tak cekel maneh Apa kurang Thank you.